وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه الشحر قال الشارح المسألة الثانية العمل به والعمل بالعلم منهما تركه كفر ومنهما تركه معصية ومنهما تركه مكروه ومنهما تركه مباح وبيان ذلك أن العلم ينقسم فالعلم بالتوحيد بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله عز وجل لم ينفعه علمه فكان ترك العمل في حقه كفرا وقد يكون معصية بأن علم مثلا أن الخمر حرام شربها حرام بيعها حرام شراؤها شراؤها حرام شقيها سقيها شق سقيها سقيها حرام استسقاؤها ونحو ذلك وخالف العلم الذي عنده فعلم أنه حرام فعلم أنه حرام وخالف فتكون مخالفته معصية وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه ومنه ما هو مكروه في هذه المسألة ومنه ما هو مكروه مثل إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على هيئة وصفة معينة فخالفه في سنته في سنة من السنن بعد علمه بها وترك العمل بالعلم الذي عنده فهذا مكروه لأنه ترك العمل بسنة ليست واجبة فيكون تركه مكروها ويكون العمل بذلك مستحبا وقد يكون حسب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأداء فيه. Ini lanjutan dari pertemuan perdana dua pekan lalu karena Rabu kemarin kita libur. Ya, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal Islam. Inilah yang tiga pertanyaan dikubur. Ilmu yang pertama. Yang kedua di sini kata Syekh, al-amalu bih, mengamalkannya. Mengamalkan konsekuensi mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal Islam. Yang ketiga ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Kita dakwahkan kepada orang, pengenalan kepada Allah, pengenalan pada Rasul, pengenalan pada Islam. Kita kenalkan kepada umat Allah, Rasulnya Islam. Kita tidak kenalkan kepada umat afiliasi, komunitas dakwah, kelompok, hizbiyat. Kita tidak kenalkan pada umat demikian. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal ada' fihi. Yang keempat bersabar dalam menghadapi gangguan rintangan dalam dakwah. Ini empat komponen. Ya, empat komponen ini yang disebutkan di surah Al-Asr ya, yang nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Syafi'i, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan surah Al-Asr tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala wa ra'ah, al-mas'alatu ats-tsaniyatu al-amalu bih, mengamalkannya. Mengamalkan ilmu. Nah, namanya ilmu, ya, ada konsekuensi jika tidak diamalkan. Nah, makanya beliau di sini menyebutkan awal-awal konsekuensi, berbagai konsekuensi lawazim dari tidak diamalkannya ilmu. Kata beliau, wal amalu bil ilmi minhu ma tarkuhu kufrun. Mengamalkan ilmu ada yang kufur kalau tidak diamalkan. Ya, wa minhu ma tarkuhu maksiatun. Ada yang maksiat kalau ditinggalkan ilmu tersebut, tidak diamalkan. Wa minhu ma tarkuhu makruhun. Ada yang makruh hukumnya kalau tidak diamalkan ilmu tersebut. Wa minhu ma tarkuhu mubahun. Ada yang hukumnya hanya mubah kalau tidak diamalkan ilmu tersebut. Wa bayanu dzalik, penjelasan hal tersebut, annal ilma yanqasimu, bahwasanya ilmu itu terbagi beragam, bermacam-macam. Fal ilmu bitauhid, ilmu mengenai tauhid, kewajiban mengesakan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukan Allah dengan memberikan ibadah kepada sesuatu apapun. Setelah seorang hamba tahu dia wajib bertauhid, dan dia mesti tahu, enggak bisa enggak tahu. Seorang hamba enggak boleh dia enggak tahu dia wajib bertauhid. Jangankan tauhid, enggak boleh syirik. Dia mengenai perkara wajibnya salat, itu dia mesti tahu. Ma'lum minaddin bidarurah. Perkara haramnya khamar, dia mesti tahu itu haramnya khamar. Perkara haramnya zina, dia mesti tahu itu haramnya zina. Maka tidak diterima uzur dengan kejahilan kalau ada orang muslim kemudian dia berzina dan dia mengklaim bahwasanya zina halal menurut Islam. Enggak diterima uzurnya. Ya. Dia enggak tahu. Kalau dia katakan zina menurut saya halal, maka dia kafir. Sepakat para ulama. Dia mengatakan sholat gak wajib, yang penting ingat aja gak wajib dengan ucapan, dia kafir. Sepakat para ulama, walaupun dia sholat. Ada orang mengatakan zina itu halal, walaupun dia gak zina, dia kafir. Kenapa? Ini ma'lum minaddin bidarurah, sesuatu yang mesti diketahui secara aksiomatik oleh segenap umat, yang tidak boleh ada kelapangan bagi umat untuk tidak tahu. Apalagi perkara syirik, kezoliman syirik, ya, itu lebih dahsyat dibanding kezoliman khamar dan berzina. Sepakat? Sepakat gak? Sepakat. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, kezoliman syirik lebih besar daripada kezoliman zina dan khamar. Maka kalau ada orang yang mengatakan zina halal, khamar halal, khamar halal, kufur dia. Walaupun dia enggak minum khamar, walaupun dia enggak berzina. Karena ini ma'lum minaddin bidarurah. Paham enggak sini? Ya. Dan dia berhak diberikan had. Kecuali orang tersebut baru masuk Islam, dia enggak tahu apa-apa, maka dia yu'allam, diajarin. Ya, tapi tetap diberikan had. Ya. Dia minum khamar, dia enggak tahu khamar haram, tetap diberikan had. Dicambuk dia. Dia berzina, tetap diberikan had. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali, kalau dia udah nikah, dirajam sampai mati. Nah, syirik demikian pula. Kalau ada yang melegalkan, memubahkan, menganggap boleh-boleh saja memberikan ibadah pada sanur, kufur dia. Kalau dia melakukan praktek kesyirikan dalam keadaan tidak tahu, kufur dia. Ya. Hai barakallahu fikum. Ya, dia tidak tahu dia ada di mana. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di Rusia aja enggak bisa, enggak tahu, apalagi di Indonesia yang katanya negara Islam. Ya, barakallahu fikum. Bi anna Allah wal mustahiqu lil ibadah wahdah. Yaitu dengan dia ilmu akan tauhid, bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi semata. Idza alimahu al-abdu wa lam ya'mal bihadzal ilmi, apabila seorang hamba tahu dan dia tidak mengamalkan ilmu ini, bi an asyraka billah, yaitu dengan dia menyekutukan Allah dalam ibadah, lam yanfa'hu ilmuhu, maka pengetahuan dia tidak bermanfaat. Fakana tarkul amali fi haqqihi kufran. Maka ketika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka itu kekufuran. Artinya dia berbuat syirik, maka kekufuran. Kalau dia menganggap halal, lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Paham gak sih? Ada orang berzina, tapi dia menganggap zina itu haram. Maka dia tetap diberikan ikhob, sanksi. Oh, tapi kan saya ini, oh ini, hilap apa, tetap diberikan sanksi. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau dia belum udah pernah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Walaupun dia meyakini zina adalah haram. Tapi kalau dia menganggap zina halal, walau dia gak berzina, kufur. Ya, kufur. Dan dihukum mati juga oleh pemimpin. Makanya tugas pemimpin itu bukan sekedar memajukan ekonomi, politik. Enggak. Menegakkan agama ini yang pertama. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa in amara alaikum abdun habasyyun, ya, ati wasma, tetap dengar dan taat kalau kalian dipimpin, ya, fa in umira alaikum kalian, kalau kalian dipimpin oleh seorang budak dari Ethiopia, ma aqamu kitaballah, selama mereka menegakkan kitaballah, ma aqamu ad-dina, selama mereka menegakkan agama. Maka fungsi pemimpin tadi, ya, menghukum mati orang yang tidak sholat. Dihukum mati orang yang tidak sholat ini menurut mazhab. Walaupun dia meyakini sholat itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang gak sholat zuhur, kemudian gak sholat asar, sampai menjelang maghrib, yang tidak mungkin dia sholat asar, ada adaan dan sholat zuhur qodoan 4 rakaat karena waktunya bentar lagi habis, dia ditangkap oleh pemimpin dan dihukum mati. Dalam mazhab Syafi'i enggak kufur, tapi kalau mazhab Hanbali dihukum mati dan kafir. Al ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman taraka faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Dalam mazhab Syafi'i enggak kafir tapi dihukum. Ini fungsi dari umaro, fungsi dari para wulatul umur, para pemimpin menegakkan agama. Ya. Menghukum mati para pelaku kriminal, semisal pembunuhan. Mau berencana kek, enggak berencana kek. Ya, mencambuk peminum khamr. Merajam para pezina. Memotong tangan para pencuri, koruptor. Ya. Ini fungsi pemimpin. Paham gak sini? Ya. Orang yang gak sholat ditangkepin, dihukum mati, ini fungsi pemimpin. Menegakkan agama yang pertama. Karena mereka dibaiat oleh kaum muslimin untuk mengatur urusan agama dan dunia mereka. Barakallahu fikum. Ya, ma'akomuddin, selama mereka menegakkan agama dalam riwayat Muslim. Ya, itu qaidnya. Yang kata Badruddin Al-Aini di Umdatul Qari, juga kata Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ya, ay muddata iqamatihim ad-dina, yaitu selama mereka menegakkan agama. Fa in lam yuqimuhu fala sam'a wala ta'ata lahum. Kalau mereka enggak menegakkan agama, enggak ada ketaatan, enggak perlu didengar mereka. Itu kata Badruddin Al-Aini. Kata Ibnu Hajar Asqalani Fathul Bari. Juga kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan sekian ulama yang lainnya. Cuma yang hadis itu tadi, ma'akomadin, ma'akomu kitabullah, itu hilang dari peredaran. Padahal ada di Sahih Muslim. Padahal ada di Sahih Bukhari, sampai 2 kali Imam Bukhari menyebutkannya di Sahihnya. Disyarah 2 kali berturut-turut oleh Ibnu Hajar. Ya. Oleh Badruddin Al-Aini, oleh Zakaria Al-Ansari, disyarah Sahih Bukhari mereka. Ya. Oleh Badruddin Al-Aini di Umdatul Qari, pernah kita bawa, kita mesti kita bacakan di Fathul Bari. Ya, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga di Tuhfatul Bari syarah Sahih Bukhari. Ya, dibawakan juga oleh Imam Al-Khallal dalam sunnah, dalam kitab As-Sunnah. Dikutip perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, juga hadis-hadis Nabi SAW tentang taat kepada pemimpin walaupun dari budak Habasyah, dengan qaid, dengan syarat ma'aqamu kitabullah, ma'aqamu ad-din. Ya, itu fungsi dari pemimpin. Fungsi dari pemimpin. Ini penting ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi pemimpin mengatur urusan agama. Mengatur urusan agama ini yang pertama dan utama. Ya, pertama dan utama. Kewajiban bagi mereka adalah menegakkan syariat. Maka itulah mereka disebut ulil amri. Yang kata ya, para ulama ahli tafsir di antara Syaukani dan Fathul Qadir, syarah tafsir Al-Qur'an Fathul Qadir, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum wa hum al-a'immah. Ya, mereka adalah para pemimpin, wal qudat, para hakim. Ya, para pemimpin. Wasalatin. Ya. Yang mereka memiliki kul wa kullu man lahu wilayatun syar'iyyatun, yang memiliki kekuasaan di bawah syariat, wala wilayatun taghutiyyatun, bukan kekuasaan yang dilandasi oleh taghutiyah, oleh undang-undang positif buatan manusia. Barakallahu fikum. Yang Syekh bin Baz di Subulus Salam menjelaskan, semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia taghut. Semua enggak tanpa kecuali, kata Syekh bin Baz di Subulus Salam. Maka Syekh bin Baz menjelaskan, siapa itu ulul amri, siapa itu amirul mukminin, ya, man yahkum bisyari'atillah bainahum, yang berhukum dengan syariat Allah di tengah-tengah rakyatnya, wa yulzimuhum bihi, dan mengharuskan rakyatnya berhukum dengan syariat tersebut, wa yamna'uhum min mukhalafatihi, dan melarang rakyatnya untuk menyelisihi syariat tersebut. Maka urusan agama itu pemimpin yang pertama. Barakallahu fikum. Ya, ini yang kayak gini nih, ini hilang dari peredaran kalau di ngaji-ngaji sebelumnya, ya. Hilang. Padahal itu termaktub di kitab-kitab. Kita pernah hadirkan kitab-kitabnya di sini. Kita bacakan. Enggak ada yang kita tutup-tutupin waktu itu, ingat enggak? Kita sebutin halamannya. Bisa dicari buku-bukunya. Di PDF ada kalau memang enggak nemu kitabnya. Ya, biar mata ini melek. Penjelasan para ulama ada, Syekh Albani menjelaskan. Kita terjemahkan udah fatwa Syekh Albani. Siapa itu ulul amri yang berhukum dengan syarat Allah? Berhukum dengan syarat, enggak berhukum dengan syarat Allah, bukan ulul amri. Syekh Albani bingung tuh dia, mereka tuh bantah-bantah dia tuh, Syekh Albani. Syekh Albani hizbi dia tuh, dia bilang. Berani enggak nyebut Syekh Albani hizbi? Nah, karena Syekh Albani memberikan pernyataan ulul amri adalah yang berhukum dengan syarat Allah. Enggak berhukum dengan syarat Allah, bukan ulul amri. Bukan ulul amri. Presiden ya presiden. Ya Ahmad ya. Presiden ya presiden. Jokowi presiden. Ya. Ulul amri lah, kita bisa berani berdiskusi dengan siapapun terkait hal ini. Ini ilmu. Enggak ada yang ditutup-tutupin. Gak ada yang disembunyi-sembunyiin. Fair-fairan. Gak ada yang sembunyi. Apalagi kita kajiannya live, kita sebarin semua. Hah? Gak ada yang disembunyi-sembunyiin. Kitab-kitabnya kita sembunyi. Kita sebutin dari tadi semua itu. Ya gak Bu Asma? Nah, gak ada yang ditutup-tutupin. Hai barakallahu fikum. Ya. Justru kita pertanyakan tuh orang-orang yang menyatakan presiden yang berhukum dengan undang-undang positif disebut ulul amri, kemana mereka dengan kitab-kitab tadi? Kemana aja mereka? Dalil-dalil umum dibawain, nggak ada taksisnya, nggak ada qaidnya. Dalil-dalil umum, kemana mereka tuh dari penjelasan Syekh bin Baz? Apalagi kalau naik lagi ke atas penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Di Tahkimul Qawanin, kita udah bacain Tahkimul Qawanin 2 kali di sini. Jangan-jangan mereka enggak pernah baca itu Tahkimul Qawanin. Mereka enggak pernah baca Subulus Salam Syekh bin Baz. Atau kalaupun baca, umpetin. Ini skip dulu. Khain kalau begitu. Khain. Ya. khianat kalau begitu berarti. Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, dosa. Dosa itu. Sebutin aja, kan enggak ada kelaziman kita menyatakan presiden bukan ulama, berontak ada. Enggak boleh berontak juga. Mafsadatnya berat. Enggak boleh. Presiden ya presiden, ulamri ya ulamri. Mana ada ulamri? Ya. Ulamri syar'i ya maksudnya. Paham enggak sini? Ya. Ini terbuka, makanya selepas kajian kita terima protes, kritik bebas. Ya, atas dasar, tapi dengan syarat di atas dasar ilmiah. Ya, bukan cuma ngomong hizbi, ngomong hizbi anak kecil juga bisa. Ilmu lah. Oh, hizbi itu, ya hizbi anak kecil juga bisa, orang gila juga bisa nyebut kayak gitu. Tapi orang berakal pakai ilmu. Orang gila cuma teriak-teriak. Hizbi, hizbi, hizbi, itu orang gila kayak gitu. Ya, enggak punya akal. Kalau pakai akal, gunain akalnya. Kalau belum sanggup nalar, ya udah diam dulu. Nah. Oke, ini Pak Rudi. Hai barakallahu fikum. Wa qad yakunu ma'siyatan, terkadang meninggalkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu, itu konsekuensinya maksiat. Bian alima, semisal dia mengetahui masalah, misalkan annal khamra haramun syurbuha, bahwasanya khamr haram diminum. Haramun bai'uha, haram dijual. Haramun syira'uha, haram dibeli. Haramun saqyuha, haram dituangkan. Haramun istisqa'uha, haram minta dituangkan. Itu dilaknat. La'anullah al-khamra wa la'ana syaribaha wa saqiyaha wa asiraha wa mu'tasiraha wa ba'iyaha wa mutba wa mubta'aha wa hamilaha wal mahmulata ilaih wa akila samaniha. Itu semua kena laknat Allah, kata Rasulullah SAW. Allah melaknat khamr, melaknat peminumnya, melaknat saqiyaha yang menuangkannya, asiroha yang memerasnya, yang produksinya, ya, dan yang minta diproduksi, penjualnya, mubta'aha pembelinya, hamilah pembawanya, waitressnya, mahmulah ta'ali yang minta dibawain, wa'akila samaniha, dan yang memakan harga hasil dari penjualan khamr tersebut. Haram semuanya, kena laknat semuanya. Kena laknat semuanya. Ya, maka kemarin Holy Wings ya jualan khamr ya ditutup, itu sebuah kemestian. Ya, oh nanti karyawannya 3000 orang gimana? 3000 orang itu selama ini makan haram. Makan gaji haram. Ya. Dia kan hasil makan dari hasil gaji haram ya. Ada yang jadi waitress bawain, nah, haram. Ada yang produksi asiroha, haram. Ya, penjualnya baiuha, kena laknat, haram. Dapat gaji, saya cuma kasir, jadi security, jadi pembersih ini, harus kena laknat semuanya. Kelas. Nah. Jadi kalau dikatakan nasib 3000 karyawan Holy Wings gimana kalau ditutup? Hah? Lu penjahat, itu jahat. Penjahat, kena laknat, merusak generasi bangsa khamr itu. Kok dipikirin? Ya, rezeki Allah kan luas, ya pikir sendiri. Enak aja. Ntar kalau ada tukang begal ditangkap, kasihan begal ditangkap-tangkepin. Gimana rezekinya? Lah, sama khamr juga itu perusak bangsa. Perusak generasi muda, generasi tua, generasi muda, kena rusak sama khamr. Karena pelanggan khamr bukan cuma generasi muda, generasi tua juga. Tua-tua bangka tetap minum khamr. Ada. Ya barakallahu fikum. Ya barakallahu fikum. Wa nahu dzalik, dan semisalnya. Wa khalafal ilma alladzi indah. Ini udah tahu haram tetap diminum, ini konsekuensinya maksiat, dosa besar. Wa khalafa al-ilma alladhi indahu, dia menyelisihi pengetahuan yang ada di sisinya. Dia sudah tahu, fa 'alima annahu haram wa khalafa. Dia tahu itu haram, dia selisih. Ini maksiat. Fatakunu mukhalafatuhu ma'siyatan, maka jadilah penyelisihan dia terhadap apa yang dia ketahui itu maksiat. Wa qad irtakaba kabiratan, maka dia telah terjatuh ke dalam kabiratan, dosa besar, min kabairid dzunub, dari dosa-dosa besar, fi hadhihi al-mas'alah, dalam permasalahan ini. Ya. Wa minhum ma huwa makruhun, di antaranya ada juga kalau ilmu ditinggalkan sudah tahu tapi tidak diamalkan, ada yang makruh. Makruh di sini makruh tanzih, dalam artian la yu'aqabu fa'iluhu. Ya, tidak dihukum pelakunya. Ya. Namun dibenci, yukrah, tidak disukai. Misal idza alima anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala hayatin. Semisal dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam suatu keadaan, wa sifatin muayyanatin, dalam keadaan sifat tertentu, fa khalafahu, maka dia menyelisihi, fi sunnatin min sunan, ya, dari sunnah-sunnah Nabi tersebut, ba'da ilmihi biha, setelah dia mengetahuinya, wa tarakal amala bil ilmi alladhi indahu, dan meninggalkan amal, ya, dari pengetahuan yang dia ketahui, fa hada makruhun, ini makruh kalau itu sunnah gitu, dan telah dia ketahui dengan jelas itu sunnah. Ya, kecuali sunnah yang di sini masih muhtamalat, ada kemungkinan sunnah menurut ulama fulan, menurut ulama fulan enggak sunnah gitu. Paham enggak sini? Ada ulama mengatakan bersedekap setelah ruku sami Allahu liman hamidah sunnah. Ada ulama yang mengatakan bersedekap setelah ruku bid'ah. Paham enggak sini? Nah, ini enggak bisa dihukumi meninggalkan yang kayak tadi makruh, enggak. Paham enggak sini? Jadi kalau kita tahu ada buku sifat sholat Nabi, itu versi masing-masing. Syekh Albani punya buku sifat sholat Nabi. Syekh Jibrin juga punya sifat sholat Nabi. Syekh bin Bas juga ada sifat sholat Nabi. Beda-beda semua. Bahkan Syekh Albani punya buku sifat sholat Nabi, dibantah habis-habisan oleh salah seorang ulama Lajnah Da'imah, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid, yang mengatakan, yang berjudul kitabnya La Jadida Fi Sholat. Gak ada yang jadid, yang baru dalam sholat. Karena beliau menuding Syekh Albani membawa ajaran baru dalam fikih sholat yang menyelisihi fikih madhab salaf. Paham gak sini? Jadi sifat sholat masing-masing ulama itu variasi. Makanya sifat sholat Nabi madhab Syafi'i beda sama madhab Hanbali. Semuanya pakai dalil, berpemahaman dari dalil, gak ada yang dari Injil, gak ada yang dari Taurat dan Injil. Nah, ini yang dimaksud di sini ialah yang dia sudah tahu ini sunnah, betul-betul sunnah yang disepakati oleh para ulama. Kemudian dia tinggalkan, maka peninggalan dia, dia meninggalkan tadi itu makruh. Paham enggak ini? Antum setelah bangkit dari ajen. Tahu ajen? Seperti itu pemahaman Syekh Albani. Yang lain enggak, ajennya begini. Ketika antum enggak begini, ya, antum biasa, wah antum ninggalin sunnah. Sunnah menurut siapa? Sifat sholat Nabi itu menurut Syekh Albani. Jadi makruh? Enggak, itu menurut Syekh Albani. Ulama yang lain ajen enggak memahami gitu. Ya ajen seperti ini. Paham enggak antum? Ya. Jadi pemahaman ulama terkait sunnah itu beda-beda. Makanya yang dimaksud di sini meninggalkan sunnah dalam sholat ialah yang disepakati kesunahannya. Maka itu makruh. Ya, makruh. Paham sini? Ya, barakallahu fikum. Ya. Belum tahu ya sifat sholat Nabi Syalbari dibantah oleh Syekh Bakar Abu Zaid. La jadida fi sholat. Makanya jangan kegeeran, ini sifat sholat Nabi. Itu menurut Syalbani. Buin hadis lah, emang ulama yang lain buin Injil, weda. Ngaco. Hah? Kayaknya ulama yang lain kalau beda sama Syalbani buin Injil, weda. La ilaha illallah. Itu suudzon, apalagi kalau yang antum tuduh itu ulama-ulama salaf. Ya, yang ma'rifat mereka, ilmu mereka lebih dari Syekh Albani. Ngerti sini? Ya kan sekarang banyak gitu tuh, suudzon sama amalan ulama salaf. Menyelisih hadis. Lah terus Imam Ahmad ketika mengamalkan itu yang berbeda dengan sifat sholat Nabi, Imam Ahmad di atas apa? Wah, di atas Injil. Imam Ahmad, Syekh Albani kan al-hadis. Imam Ahmad itu muhadis yang disepakati oleh imam. 1 juta hadis apa? Ya Syalbani muhaddis, teman enggak boleh disandingkan sama Imam Ahmad. Enak aja enggak bisa. Imam Ahmad Imam Ahlul Hadis. Murid Imam Ahmad itu Imam Bukhari, antum tahu. Imam Bukhari itu murid Imam Ahmad. Ya. Barakallahu fikum. Jadi enggak, jangan suudzon ikhwan. Ikhwan norak baru baca buku sifat salat Nabi langsung tuding, oh, salah tuh salah. Norak kali, ya. Kayak udah menghimpun semua cakrawala keilmuan dalam sholat. Ya, la ilaha illallah. Ya, itu yang meninggalkan sunnah dianggap makruh kalau sunnahnya yang telah disepakati. Tahu nggak sih? Ya, maka dalam madzhab Syafi'i aja ada namanya sunnah hayat, ada namanya sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Sunnah yang apabila ditinggalkan makruh, dan disunahkan lagi sujud sahwi. Apa itu? Tahiyat awal dan kunut subuh. Imam Madzhab Maliki juga begitu. Imam Malik, Imam Ahlul Hadis, kunut subuh, kunutan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i itu hadisnya sahih, fikihnya sahih. Kalau Imam Malik hadisnya sahih, fikihnya dhaif. Kalau Imam Abu Hanifah hadisnya dhaif, fikihnya dhaif. Itu Imam Ahmad yang ngomong tentang Imam Syafi'i. Ya, nanti pikir Imam Syafi'i bukan alul hadis. Dia punya musnad Syafi'i. Ya. Saya punya kitabnya Musnad Syafi'i sekian jilid dan pernah didawahkan oleh Syekh Hamid Akram Al-Musnid Al-Muqri. Syekh Hamid Akram Al-Bukhari di sini di Jawa Barat sini. Berapa tahun silam sampai selesai. Ya. Imam Ahmad ditanya, ada orang yang hafal sekian ratus ribu hadis, boleh gak dia beristihad? Enggak. Sekian ratus ribu hadis, hafal lo ya, dengan sanad dan matan aja, dengan sanadnya. Sekian ratus ribu hadis, enggak. 500 ribu hadis, mudah-mudahan bisa. Dan Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i adalah mujtahid mutlak. Ahmad tuh, berarti Imam Syafi'i alul hadis. Ya, jangan dianggap apa-apa yang Imam Syafi'i tinggalkan dan ada ketahui hadisnya itu berarti Imam Syafi'i nggak tahu. Tahu Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i menganggap ini demikian. Ulama-ulama yang lain juga begitu. Ini makruh dalam sifat sholat ditinggalkan yang disepakati kesunahannya. Paham ke sini? Ya. Madzhab Hanbali nggak kunut subuh. Madzhab Syafi'i menganggap kunut subuh sunnah. Madzhab Hanbali nggak sunnah. Berarti ketika mazhab Hanbali enggak kunut subuh, makruh dong menurut mazhab Syafi'i. Disepakati enggak? Enggak. Begitu juga, paham enggak sini ya? Tapi barakallahu fikum. Ya. Wa tarakal amala bil ilmi alladhi indahu fa hadha makruhun. Maka dia meninggalkan amal dengan pengetahuan, berdasarkan pengetahuan yang ada pada dia, maka ini makruh. Li'annahu tarakal amala bisunnatin laysat wajibatan. Kenapa makruh? Karena dia meninggalkan amal yang sunnah, bukan yang wajib. Kalau dia meninggalkan amal yang wajib, baru konsekuensinya lain lagi. Ya, konsekuensinya lain lagi, bukan makruh, haram. Kayak tadi, meninggalkan apa, dia menyelisihi pengetahuan dia akan haramnya khamar, maka haram kalau dia tetap minum khamar. Fayakunu tarkuhu makruhan, maka ketika dia meninggalkan amalan sunnah tadi jadi makruh. Wayakunul amalu bidzalika mustahabban, dan kalau dia mengamalkan sesuatu yang telah diketahui dari sunnah tadi itu mustahab. Nah, Fakhruddin, fadhal. وقال الشارح وقد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباحا أيضا مثل المباحات والعادات ونحو ذلك ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هيئته في لباسه كذا وكذا وكانت مشيته على نحو ما هذه الأمور الجبلية الطبيعية فيما هذه الأمور الجبلية الطبيعية. نعم. ترس فيما نتعلمه مما لم نخاطب فيها بالاقتداء مما لم نخاطب لم نخاطب فيها بالاقتداء إذا ترك العمل بها كان تركه لها مباحا لأن المسلم لم يخاطب بأن يقتدي بمثل هذه الأمور بنحو سير النبي صلى الله عليه وسلم وبصوته وبالأمور الجبلية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم فيكون العمل بذلك مباحا وقد يؤجر عليه إذا نوى الاقتداء ويكون ترك العمل أيضا مباحا والعمل هذا مأخوذ من قوله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما سيأتي. Baik, sekarang apa konsekuensi meninggalkan amal tadi bisa haram, bisa syirik, bisa haram, ya, bisa makruh dan bisa mubah. Ya, meninggalkan amal bisa mubah, enggak dosa, enggak makruh. Ya, waqad yakunu al-amalu bil ilmi mubahan. Terkadang mengamalkan ilmu sesuatu yang diketahui mubah, wa tarkuhu mubahan aidan. Dan tidak mengamalkannya mubah juga. Ya, semisal al-mubahat, berbagai perkara yang mubah. Ya. Mubah udah jadi bahasa Indonesia ya. Ya. Mubah udah jadi bahasa Indonesia. Artinya tidak diamalkan itu tidak ada konsekuensi apapun. Tidak tercela, ya. Wal'a, ya, mislul mubahati wal'adati, ya, atau perkara-perkara adat. Ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terapkan namun itu berdasarkan adat kebiasaan. Ya, barakallahu fikum. Para ulama mempermisalkan pakai jubah. Ya. Rasul pakai jubah. Rasul pakai jubah. Ketika orang enggak pakai jubah, dia pakai koko, dia pakai batik, dia pakai kemeja. Ya, dalam sholatnya, dalam dakwahnya, dalam kesehariannya, ini nggak ada konsekuensi. Paham nggak sini? Nggak ada konsekuensi. Taib. Itu karena adat budaya Arab misalkan. Rasul pakai udang-udang. Kita nggak pakai udang-udang, kita pakai peci hitam, peci putih, ya, songkok nasional. Itu nggak masalah. Bahkan terkadang ya, itu tercela kalau kita pakai itu di tempat yang di situ tidak dikenal pakaian seperti itu. Bahkan itu tergolong pakaian syuhrah. Ini dijelaskan oleh Syekh Nasir Sa'ad bin Nasir Asisri dalam Syarah Al-Usul min Ilmil Usul beliau. Al-Usul min Ilmil Usulnya Syekh Husaimin disyarah oleh Syekh Sa'ad Asisri. Nah, beliau jelaskan itu pakai udang-udang, pakai imamah di tempat yang tidak masyhur hal tersebut itu bisa jadi syuhrah dan haram, terlarang. Paham sini ya? Kayak kita pakai simak, tahu simak gak? Sorbannya orang Yahudi itu yang kayak kita selendang itu, sorbannya para Masih itu namanya simak. Antum pakai di Indonesia sini, itu bisa jadi syuhrah. Dulu berbagai ustadz pakai terapin kayak gitu. Itu sebenarnya nggak tepat, ya, nggak tepat kayak gitu. Cuman kan dulu mereka itu semangat kali yang ngeliat Masih pakai simak. Ya, mereka ngeliat, wah, oh, dakwah mereka di Indonesia pakai simaknya. Wah, ininya lancip. Kayak jubah putih. Dulu ada ustad-ustad kayak begitu. Ini gak ngerti mereka itu. Awal-awalnya. Sekarang kan saya lihat, wah, udah berubah. Udah pakai peci nasional. Ya, taib. Barakallahu fikum. Dulu yang kayak begitu bahkan memahami kalau kita pakai peci nasional itu kayak sesuatu yang makruh, tasabuh. Ya, tahun 2008 saya pakai peci nasional. Teman saya seorang ustadz sunnah lah, pengisi di Radio Harapan. Ya. Dulu bilang ke saya, "Wah, antum pakai peci." Dah, emang kenapa? Sekarang saya lihat dia di TV Harapan pakai peci hitam. Oh, berarti udah ngerti sekarang. Pak Imam tahu lah itu siapa. Pak Imam Mutakin. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi itu harus dipahami ya. Jadi terkadang bisa jadi syuhrah. Ya, mubah kita itu pakai peci nasional boleh. Pakai peci-peci yang biasa kayak gini, kayak antum biasa, mubah. Kita tidak amal, kita tinggalkan tuh apa yang dikenakan oleh Nabi pakai sorban, itu enggak masalah. Ya. Baik. Namun kalau jubah di Indonesia ini sudah hal yang biasa. Maka orang Betawi kalau kawinan pakai jubah, ya. Habaib di Indonesia ini dia biasa pakai jubah, kiai pakai jubah, ustadz-ustadz pakai jubah, bahkan ustadz jamaah jamaah maulana terkadang pakai jubah tuh anak, ya. Nah, iya dia anak-anak itu, walaupun dia umurnya tua, tapi anak-anak itu. Ya, masa lo lagi dakwah lompat dari mimbar? Saya nonton videonya lo di YouTube, di mimbar dia lompat, ini mimbarnya tinggi, dia lompat ke bawah. Jamaah, oi, oh jamaah, dilompat itu anak-anak kayak gitu. Ini saya ngomong nggak asal-asal, ini karena di YouTube aja lu. Antum tinggal searching aja ke kata kuncinya apa, Ustadz jamaah, siapa namanya, Maulana, lompat dari mimbar ada, nah, ada dilompat dia, lompat dia kayak lagi mau 3-point main basket, ngejam. Nah, ya, entah apa tujuannya itu anak, lucu kan, lucu. Pasak jangan kayak gitu ntar ya kalau jadi dai. Ya, tay barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wa min dzalika ma warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min haytihi wa fi libasi kada wa kada. Dan di antaranya ialah yang terdapat keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ya, keadaan beliau dalam pakaian beliau begini begitu ya. Nabi pakai jubah warna hitam, pakai warna merah ya. Baik, tadi saya bilang kalau jubah di Indonesia disebut syuhrah juga kayaknya kurang tepat ya, karena udah biasa ya. Pakai jubah itu di Indonesia itu udah biasa. Orang-orang kawinan Betawi pakai jubah itu udah biasa. Artinya antum pakai jubah udah nggak dianggap aneh lah gitu. Habaib pakai jubah gitu. Bahkan banyak dukun pakai jubah. Iya, dukun-dukun pakai jubah. Ya, ya enggak. Udah biasa gitu pakai jubah itu kayaknya udah biasa. Gitu. Jadi kalau antum pakai jubah dengan niat meneladani Rasulullah SAW, semoga dapat pahala. Ya, pakai jubah. Apalagi antum pilih warna yang dahulu Rasulullah SAW pakai. Antum baca sama ilmu Muhammadiyah misalkan. Oh Rasulullah pakai hitam, pakai merah, pakai putih. Nah, antum pakai itu. Ya semoga dapat pahala. Begitu. Namun kalau imamah, itu memang yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad As-Sisri itu yang mungkin bisa jadi syuhrah. Gitu. Tabarakallahu fikum. Wa kana misyatuhu ala nahwin ma, dan gaya berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas suatu gaya tertentu, ya enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jalan cepat bagaikan turun dari atas. Jalannya cepat. Nah, kita jalannya slow, nyantai. Oh, enggak sunnah ente. Jalannya slow. Lelet amat kayak keong jalannya. Mengapa? Sunnah jalan cepat. Ah, nek maunya nyantai. Wah, khilafus sunnah. Menyelisihi sunnah. Loh, enggak. Ini mubah, enggak ada konsekuensi. Makruh aja enggak, apalagi bid'ah. Ya, paham ke sini? Ya. Tapi kalau antum niatnya ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum tahu ayat qad kana lakum fi rasulillahi uswatun, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wah, suri taulan dan saya mau ikutin Rasul. Apalagi kalau antum berjalan cepat juga enggak dianggap aneh sama orang. Ya enggak, kan ada tipikal-tipikal tuh orang yang jalannya cepat, orang yang jalannya lelet kayak keong. Orang jalannya cepat udah kayak lari kayak jogging padahal jalan cepat. Emang apa? Gayanya begitu. Ya, kalau diniatkan saya mau ikutin sunnah, dapat pahala dan enggak sesuatu hal yang aneh. Ya. Enggak dianggap syuhrah gitu. Oh, alirannya beda nih. Kenapa? Jalannya cepat. Enggak ada orang yang kayak gitu. Kalau antum jalan cepat terus dicap alirannya beda, enggak ada. Ya. Nah, kalau antum berjalan cepat karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini semoga dapat pahala. Tapi jalannya slow, lambat, walaupun tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis baca sama ilmu Muhammadiyah, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalannya cepat. Aduh, tapi saya malas lah, jalannya pelan aja. Enggak masalah. Enggak ada dosa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Hadhihi al-umuru al-jibiliyah wa tabi'iyah. Maka ini perkara jibiliyah. Tabi'iyah, tabiat aja. Ya, yang memang ada pada persen tertentu, negeri tertentu, tabiat seperti itu. Fima nata'allamuhu dari apa yang kita ketahui, yang kita pelajari. Mimma lam nukhatab fiha bil iktida'i, dari hal-hal yang kita tidak dikhitab. Kita tidak dikhitab artinya kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk meneladaninya. Ya. Idza taraka al-amala biha kana tarkuhu laha mubahan. Yaitu apabila seseorang tidak mengamalkannya, meninggalkan amal dari apa yang dia ketahui dari jibiliyah Nabi SAW tadi, maka sikap dia meninggalkan amal tersebut itu mubah. Li'anna al-muslima lam yukhatab bi ayyaqtadiya bi misli hadhil umuri. Karena seorang muslim tidak dikhitab oleh Allah. Ya, Allah tidak memerintahkan dia lewat ayat atau hadis untuk meneladani perkara-perkara semisal ini. Ya. Binahwi sayyirin nabi, semisal jalannya bagaimana dapat jalan berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi sautihi dan suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bil umuri al-jibiliyah atau perkara jibiliyah yang lainnya. Suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza yakhthubu ihmarat 'ainuhu wa 'ala sautuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berkhutbah di atas mimbar, memerah matanya, meninggi suaranya. Tinggi suaranya Nabi, bahkan sampai disebutkan oleh Jabir bin Abdullah seakan-akan beliau adalah ya, panglima perang yang mengatakan, "Sabahakum wa masakum." Musuh kalian menyerang kalian pagi ini, sore ini. Ya ada khotib. Ya, suaranya lemah lembut. Memang enggak bisa kenceng. Jemaah sekalian, kita bertakwa kepada Allah. Ya. Ya udah. Ini suara Nabi dia enggak bisa. Dia mau kayak apa juga enggak sanggup. Dia mau paksain jemaah. Malah lucu. Ya. Kepaza alumni Pildacil gitu. Enggak ya, antum enggak ikut Pildacil? Enggak. Ya. Kalau dia khutbah kenceng-kenceng gitu, ya enggak bisa, ya udah. Ya. Dia enggak bisa kenceng gitu. Kalau Nabi kan digambarkan oleh Jabir bin Abdullah, wa'ala sautuhu, meninggi suaranya. Meninggi. Ya udah, ketika ada khotib jamaah sekalian, tapi yang penting dia berupaya meneladani sunnah semampu dia, yaitu suara lebih kencang. Berarti ketika dia khutbah Jumat berbeda dengan dia ngobrol kayak biasa. Ya, karena momen khutbah Jumat apalagi zaman sekarang itu peluang dakwah terbesar. Orang di pasar, orang di jalanan, orang yang nggak pernah sholat, nggak orang yang nggak pernah ke masjid datang Jumatan. Kalau kita undang daurah tablik akbar kajian, mereka belum tentu mau datang. Sekarang ini mereka datang, maka itu momen yang paling pas untuk dakwah. Suara kencengin dikit. Tapi kalau khotibnya kayak ngobrol, jemaah kemarin saya berjumpa, tidur semalam. Bangun-bangun pas iqamah, loper-loper, kakinya kesemutan semua pas diri. Tidur, aduh. Kesemutan semua. Siapa itu? Pak De ya? Aduh. Sayang kan? Sayang peluang dakwah lewat. Ya, harusnya itu momen yang pas ketika orang-orang yang enggak pernah hadir ngaji, enggak pernah ke masjid, enggak pernah dengerin nasihat, dia datang ke masjid karena mau enggak mau dia mesti dengerin khutbah kan? Ya. Kalau dia khutbahnya jemaah bertakwalah pada Allah. Ya. Ya. Siapa yang bertakwa pada Allah? Jamaah tidur. Apalagi khutbah Jumat itu siang, di waktu mereka lelah. Ah, udah tidur aja lah. Kalau di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, momen pas untuk tidur siang itu pas khutbah Jumat. Tidur semua, semuanya khusyuk, khudu', menundukkan pandangan semua. Aduh, kehilangan peluang momen. Padahal Jumatan itu paling pas. Suara kenceng, temanya yang paling penting, tauhid, amal-amal soleh, takwa, peringatan dari kekufuran, kesyirikan, maksiat yang tengah terjadi. Wah, itu pas banget itu. Ya, saya pernah diprotes sama jamaah ketika saya kenceng. Maaf Pak Ustadz, bukannya Rasulullah SAW itu kalau dakwah lemah lembut. Wah. Jadi kalau khutbah lemah lembut sunahnya. Wah, ini dia nih. Dalam hati saya enggak gitu, Mali. Aduh, lemah lembut itu ada tah, ada makomnya. Ya. Kapan tegas ada makomnya. Kapan lemah lembut ada makomnya. Ke Arab Baduy ada makomnya lemah lembut. Da'uh, kata Nabi ketika sahabat yang lain melotot. Mah, Arab Baduy itu siapa namanya? Akra bin apa? Bin Habis ya. Dia kencing di masjid, diri lagi. Radhiyallahu anhu. Dia belum paham. Ya, dia tinggal di gunung ngangon aja. Enggak ngerti dia. Dia masuk Islam ke masjid, dia kebelet ya kencing. Yang lain melotot. Mah, woi. Tahu. Nabi bilang da'u, biarin aja. Ya. Biarin aja. Siram ember. Ya. Siram aja pakai ember. Sampai akhirnya dia tahu yang lain melotot, yang cuman lemah lembut sama dia dan Rasulullah SAW, dia doa. Allah marhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad aja, yang lain jangan ya. Karena dia kesel, yang lain marah semua sama dia. Nah, itu lemah lembut. Baru masuk Islam Arab Baduy, tapi Rasul ngelihat ada orang yang udah kokoh pakai cincin emas ditarik sama Nabi, dibuang. Ketika Rasul pergi, temannya bilang, "Eh, ambil lagi cincin emas kamu." "Wah, enak aja. Rasul udah buang kok, saya ngambil lagi." Tuh, lihat tuh. Kokoh. Enggak, tapi kalau baru masuk Islam pakai cincin, "Apa ini? Cincin emas?" Baru masuk Islam, "Hah? Sini, haram nih. Buang ke got." Ngamuk dia. Jadi lemah lembut itu ada tempatnya. Kalau khutbah Jumat lemah lembut tidur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu min syururi anfusina. Ya udahlah, gimana mau konsen. Faya ibadallah, udah mimpi semua itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah, udah di mana semua itu. Terus khotib nyampain materinya. Allah melarang kita berbuat syirik. Syirik itu adalah, padahal poinnya penting kan? Penting. Oh. Enggak dapat semua. Enggak dengerin. Gitu. Jadi enggak tepat khutbah Jumat lemah lembut. Khutbah Jumat tegas sebagaimana hadis riwayat Jabir bin Abdullah tadi. Ya, kalau dakwahin person yang baru masuk Islam, yang belum kenal ngaji, baru pelan-pelan. Ya, baru. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. fayakunu al-amalu bidzalika mubahan, bahkan mengamalkan yang itu juga mubah hukumnya. Kayak tadi antum berjalan cepat, mubah. Ya, waqad yu'jaru alaihi, itu ya terkadang bisa diberi pahala. Kalau kita terapkan yang tadi, jibiliyah tadi, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, tumben pakai gamis merah. Iya, Rasul pernah pakai gamis merah. Mantap. Wah, pakai gamis hitam, mantap. Syiah ya, Syiah. Enak aja Syiah. Rasul pernah pakai gamis hitam. Masya Allah. Ya. Tabarakallah bikum. Namun jenggot itu bukan jibiliyah. Celana di atas mata kaki itu bukan jibiliyah. Bukan adat. Justru adat Arab menyelisihi. Makanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan kita agar membiarkan jenggot, ya, ya, biarkanlah jenggot tumbuh. Wakhalifu al-majus, wakhalifu al-musyrikin. Selisihilah orang majusi, selisihilah orang-orang musyrikin Arab. Kalau orang musyrikin Arab gak jenggotan, cukur jenggot numbuhin kumis. Celana di atas mata kaki juga bukan Arab. Dahulu para sahabat celananya di bawah mata kaki. Abdullah bin Umar celana di bawah mata kaki. Orang Arab Abdullah bin Umar. Kata Nabi, irfa sahabat, angkat, angkat, angkat sampai tengah betis. Umar bin Khattab lagi sekarat, dijenguk sama seorang pemuda. Pemudanya orang Arab, bukan dari pemuda rahayu. Celananya isbal, orang Arab. Umar bin Khattab melihat anak itu, "Hei, isbal, Umar lagi sekarat." Apa kata Umar? "Rudda alayya hadha gulam, balikin anak tadi, sini, sini, sini. Lagi sekarat." Dinasihatin. "Ya benahi, irfa saubak, anak saudara, teman anak saudaraku, keponakanmu, angkat tuh pakaianmu." Ya. "Kenapa?" "Itu karena," kata Umar, "ya, abqa li saubik wa atqa li rabbik." Karena itu lebih mengawetkan pakaianmu jadi enggak kotor, dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Itu cingkrang bukan jibiliyah. Justru jibiliyah mus isbal. Isbal. Makanya dahulu para ulama kalau isbal justru aneh. Imam Abu Hanifah pernah isbal. Aneh, dia ditanya sama ulama yang lain. "Loh, kok kamu celananya di bawah mata kaki? Eh, apa? Kainnya?" Ya. Aneh, maka Imam Abu Hanifah menjelaskan. "Oh, itu kan khuyala, walasna minhum." Larangan-larangan itu untuk orang yang sombong, kita bukan mereka. Makanya para ulama kan terbagi lagi tuh menjadi beberapa pendapat terkait hukum isbal. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, yang penting enggak sombong. Tapi semua sepakat, cingkrang sunnah. Ini enggak, cingkrang dianggap justru yang bermasalah sekarang. Gila itu. Kalau kita cingkrang dianggap bermasalah, itu apa sih? Itu kalau yang ngomong orang-orang liberal, oke lah, Bu Janda, si Murtad, Adi Armando, oke lah, Denny Siregar. Ini yang ngomong kiai, ustadz, habib, itu baru masalah itu. Sekarang ini jamaah ada RCTI, rombongan celana tinggi, yang celananya kebanjiran, dia ustadz di kiai, katanya mazhab Syafi'i. Oh, ini bermasalah ini orang. Ya. Semua ulama berpendapat cingkrang itu justru yang masyru'. Kalau dia berpendapat, ya gak apa-apa, isbal, yang penting gak sombong. Memang ada ulama yang berpendapat gitu. Ibnu Taimiyah gak tanggung-tanggung, Imam Ahmad bin Hanbal memang begitu. Tapi kalau dibilang celana di atas mata kaki yang bermasalah, ini baru ini distorsi ilmiah besar-besaran ini. Ya. Kalau dia tahu maka dia berkhianat, jahat dia itu. Kalau dia enggak tahu, fatilkal musibah. Ini lebih bodoh lagi, ini musibah. Fal musibatu wal a'zam kalau dia tahu. Ya. Tabarakallahu fikum. Wal amalu hadha ma'khudun min qoulihi ta'ala, dan mengamalkan ini semua yang kalau dapat pahala itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh, ya. Kama sayati, nanti akan ada keterangannya di surah Al-Asr. Al-mas'alatu salisah ad-da'watu ilaih. Nah, ya. Di malam ya, dan kedengaran juga ya, enggak enak ya. Suara hajatan. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.